بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، قال المؤلف عفو الله عنه: عدم التعدي في ضرر بالأولاد، tidak melampaui batas pada saat memukul anak. Dan ini termasuk adab. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa dalil-dalil menunjukkan diperbolehkannya orang tua memukul anaknya. Dan ini tujuannya adalah ta'diban lahu, mengajarkan adab dan akhlak kepada anak tersebut dan membiasakan dia untuk bersabar di dalam meraih hal-hal yang sifatnya keutamaan seperti menuntut ilmu atau yang semisalnya. Sebab kalau tidak sampai dididik yang kadang-kadang membutuhkan adzar, menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan ilmu. Oleh karena itu diperbolehkan seorang wali untuk memukul dengan tujuan ta'dib, namun ada syarat-syaratnya. Oleh karena itu termasuk di antara yang disebutkan di sini adalah adamu ta'addi fi darbil awlad, tidak melampaui batas pada saat memukul anak tersebut. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه berkata telah bersabda رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه، apabila salah seorang kalian qatala, memerangi, yang dimaksud memerangi di sini memukul, ya, daraba, apabila salah seorang kalian memukul saudaranya, falyajtanib alwajha, maka hendaknya dia menjauhi untuk memukul wajahnya. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat al-Imam Muslim, falyattaqil wajha. Falyattaqi al-wajha. Hendaknya dia menjaga diri dari memukul wajahnya. Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya ada tambahan, fa innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam di atas bentuknya, ala suratihi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, suratihi al-ha dhamir yang terdapat pada lafaz suratihi kembalinya kemana? Apakah kembali kepada Adam atau kembalinya kepada lafzul jalalah Allah tabaraka wa ta'ala? Jumhur ulama mengatakan bahwa lafaz dhamir ini kembali kepada Ar-Rahman, kepada Allah jalla wa ala. Lalu kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam memahami hadis ini, namun itu bukan yang menjadi pembahasan kita. Kita hanya membahas tentang yang disebutkan dalam hadis ini, falyajtanibil wajha. Dan dalam riwayat Ibn Hibban, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, disebutkan dengan lafaz idza daraba ahadukum. Idza daraba ahadukum akhahu. Apabila salah seorang kalian memukul saudaranya. Hadis ini adalah hadis yang sahih Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan pada kita beberapa hal. Yang pertama, ikram al-wajh. Bahwa wajah itu memiliki kemuliaan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang apabila hendak memukul saudaranya lalu dia memukul bahagian wajahnya. Sebab memukul wajah atau menempeleng wajah itu akan meninggalkan bekas dan sangat mudah untuk menyebar satu hal yang berkenaan tentangnya. Seorang istri misalnya, ketika terjadi pertengkaran dengan suaminya, lalu suaminya memukul wajahnya, ya, maka setiap dia lewat orang akan melihat, loh, ada apa dengan wajahmu? Sekian tadinya tersembunyi, terungkap. Ya, sangat cepat sekali penyebaran beritanya. Karena wajah adalah sesuatu yang hampir-hampir tidak tersembunyikan ketika dia bertemu dengan seseorang. Wanita ketemu dengan para wanita yang lainnya, ketika dibuka wajahnya, maka terlihat ada memar. Ya, menunjukkan bahwa dia habis ditonjok misalnya. Maka akhirnya jadi pembicaraan. Oh itu, kamu lihat enggak? Mukanya fulan, wajahnya, matanya sampai benjol ke depan. Nah, ini habis bertengkar. Akhirnya nyebar. Nah, oleh karena itu hindari. Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajah. La tadribil wajah. Jangan kamu memukul wajah istrimu. Nah, demikian pula wajah adalah sesuatu yang mulia, ya, sebab pada wajah itu tempat seorang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, maka dia menggunakan wajah. Demikian pula sebab Allah Subhanahu wa Taala menciptakan Adam, ya, ala suratihi. Ya, yang ini juga termasuk di antara faedah yang menunjukkan bahwa wajah itu memiliki kemuliaan. Dan dari sini juga menjelaskan bahwa kita diharamkannya al-mulakamah. Soal mulakamah, tinju, olahraga tinju. Karena yang menjadi sasaran utama tinju itu apa? Memang yang dicari itu wajahnya. Hah? Sasaran utama adalah wajah. Dan ini haram. Hah? Namanya petinju juga kalau aturan syariat. Nah, selalu yang jadi sasaran wajahnya. Makanya dalam pertandingan tinju itu yang dilindungi adalah wajah. Nah, seorang akan mendapatkan nilai poin yang tinggi kalau dia berhasil menyarangkan tonjokannya ini ke bahagian wajahnya. Wa hadza muharram. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita adab pada saat memukul. Bahwa apabila seorang memukul, hindarilah untuk memukul wajah. Hindarilah untuk memukul wajah. Sebab memukul wajah termasuk di antara bentuk ta'addi, melampaui batas. Dan ini bersifat umum. Ya. Termasuk di antaranya ketika seorang orang tua atau seorang murabbi yang terpaksa memukul anak dirinya atau terpaksa memukul anaknya. Nah, tadi memukul dan hendaknya dia menghindarkan diri dari memukul wajahnya. Idza qatala ahdukum akhahu fal yajtanib al wajha. Hendaknya dia menjauhkan diri untuk memukul wajahnya. Dan ini merupakan salah satu syarat dalam adab-adab yang disebutkan oleh para ulama dari adab-adab memukul anak-anak tersebut. Dan di antara adab memukul anak yang disebutkan oleh para ulama, لا يزيد في الضرب على الثلاث المتتالية. Jangan sampai melebihi tiga kali pukulan berturut-turut. Jadi mukul sampai tiga kali itu berturut-turut. Nah, lebih ya, maksimal kalau ingin dipukul berturut-turut tiga kali, tahan lagi. Nah, dari Ibrahim bin Abi Ablah, beliau mengatakan adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menulis, mengirim surat ke berbagai negeri, dan beliau mengatakan la yaqrinul muallimu fawqa thalath fa innaha makhafatun lil ghulam. Janganlah seorang guru ya memukul dengan berturut-turut lebih dari tiga kali, karena itu akan membuat ngeri anak-anak. Hah? Akhirnya anak itu memandang gurunya sebagai monster yang menakutkan. Nah, ini kalau mukul luar biasa, seperti sedang menerapkan ilmunya, ilmu bela dirinya. Nah, Ad-Dhahhak rahimahullah, beliau mengatakan ma daraba al-muallimu ghulaman fawqa thalath fahuwa qisas. Tidaklah seorang guru memukul seorang anak lebih dari tiga kali, maka itu dikisas. Jadi kalau sudah lewat tiga, dikisas, gurunya juga dipukul. Ya. Nah, kemudian di antara adab tatkala memukul, sebagian para ulama juga menyebutkan jangan dia memukulnya lebih dari 10 kali. Kalau tadi yang masalah berturut-turut ya. Nah, jadi dalam satu hukuman jangan lebih dari 10 kali pukulan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Burdah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlidu fawqa 'ashrati aswaq illa fi haddin min hududillah. Jangan kalian mencambuk lebih dari 10 kali cambukan kecuali kalau dalam hukum had. Kalau ini kan bukan hukum had, ini hanya ta'dib, hanya untuk mendidik saja. Dalam riwayat yang lain, la uqubata fawqa 'ashri darabatin illa fi haddin min hududillah. Tidak ada hukuman lebih dari 10 kali pukulan kecuali dalam hukum had. Seperti seorang berzina dan dia ghairu muhsan, maka dicambuk lebih dari 10 kali. Naam. Dicambuk sampai 100 kali. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah termasuk adab. Dan termasuk di antara adab pada saat memukul ayat taqiyallaha fi darbihi fala yadribuhu darba zulbin wa tajabbur. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah ketika memukulnya. Jangan dia memukulnya seperti pukulan kezaliman dan pukulan kekuatan. Ya. Nah. Jadi pukulan itu ada tujuannya. Memang tujuannya adalah ta'diban lahu. Untuk mendidiknya, bukan pukulan untuk menampakkan kekuatannya. Ya, ini lama ini tangannya tidak diayunkan, latihan. Lalu kemudian anak-anak dijadikan sebagai kelinci percobaan. Nah, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu adribu gulaman li bisawti." Suatu ketika aku memukul budakku dengan cambuk. "Fasami'tu sawtan min khalfi 'ilam Abu Mas'ud." Maka aku mendengarkan suara dari belakangku memanggilku. "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud." "Falam afhami as-sawta min al-ghadab." Saya pun tidak faham suara itu karena saking marahnya saya kepada budaknya ini. "Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah suara itu mendekat dariku, ternyata yang bersuara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud." Fa idza huwa yaqul, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud." "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Ala, lalu berkata Abu Mas'ud, "Fa alqaitu sawta min yadi." Aku pun melemparkan cambuk dari tanganku. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud, anna Allah aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud bahwa Allah lebih mampu untuk berbuat seperti itu kepadamu daripada kamu kepada budakmu itu. Ya, kamu dengan marahmu sehingga kamu memukul dengan pukulan kezaliman, pukulan yang menunjukkan kekuatan. Ketika kamu pukul dia, ketahuilah Allah lebih mampu berbuat itu kepada kamu. Ya, kamu kan budaknya Allah gitu. Kamu budaknya Allah. Allah lebih mampu kalau Allah mau. Nah, setelah mendengarkan nasihat itu, kata Abu Mas'ud, "La adribu mamlukan ba'dahu abadan." Saya tidak pernah lagi memukul seorang pun budak setelahnya. Sama sekali. Subhanallah. Ya, intasah. Maka beliau menerima nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain Abu Mas'ud mengatakan, "Huwa hurrun liwajhillah." Kalau begitu dia merdeka ya Rasulullah. Langsung merdeka untuk menunjukkan kesalahannya dia. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ama law lam taf'al la lafahatka an-nar aw lamasatka an-nar." Ketahuilah, seandainya kamu tidak melakukan itu, yakni kamu tidak membebaskan dia sebagai tebusannya, maka engkau akan dijilat api neraka. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa seorang mukul bukan dengan pukulan menunjukkan, ya, menampakkan kekuatannya, pukulan kezaliman. Nah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau memanggil budaknya. Karena mungkin dia pernah memukulnya, maka dia panggil budaknya itu, lalu dia melihat kok di punggungnya ada bekas pukulan sampai membekas ketika dicambuk itu. Maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Auja'tuk?" Saya sudah menyakiti kamu? Kata budaknya, "Oh tidak, tidak. Lah, tidak." Tapi kan Ibnu Umar merasa bersalah karena melihat sampai ada bekasnya. Maka kata Ibnu Umar, "Fa anta atiq." Kalau begitu kamu bebas. Kamu merdeka. Beliau merasa bersalah. Nah. Lalu beliau mengambil sedikit tanah, ya. Diambil dari tangan, yakni dengan tangannya. Lalu beliau mengatakan, "Mali fihi minal ajr ma yazinu hadza." Ya, saya tidak mendapatkan pahala yang seberat ini sambil mengangkat tanah tersebut. "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratahu ay yu'tiqahu." Barang siapa yang memukul budaknya dengan pukulan had yang dia tidak melakukannya atau dia menempelengnya, maka tebusannya adalah membebaskannya dari perbudakan. Riwayat Imam Muslim. Nah, termasuk adab dalam memukul anak, ay yadribahu darban ghairu mubarrih. Ya, hendaknya dia memukulnya dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak menyebabkan, tidak meninggalkan bekas. Ya, seperti sampai mematahkan tulang. Ya, atau sampai menyebabkan kulitnya terkelupas. Nah, atau sampai mengalirkan darah. Ini keterlaluan, ta'addi dalam memukul. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah-darah kalian haram untuk ditumpahkan. Kehormatan kalian, harta kalian. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pada Hajjatul Wada', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia, dan di antara yang beliau sebutkan dalam khutbahnya, beliau mengatakan, "Fattaqullaha fi nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Hendaklah kalian bertakwa pada Allah terhadap para wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambilnya dengan keamanan dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuqina furushakum ahadan takrahuna. Dan kalian punya hak atas istri-istri kalian, bahwa mereka tidak menempatkan tempat-tempat atau ranjang-ranjang pada seorang yang kalian tidak menyukainya sebagai suami. Fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Apabila mereka melakukan itu, maka boleh kalian memukul, namun pukullah dengan pukulan yang ghayra mubarrih, yang tidak meninggalkan cacat. Nah, yang berikutnya, syarat yang berikutnya, sebagian para ulama menyebutkan, ayyumsika 'anil dharbi idza dzakarallah. Ketika yang dihukum itu berzikir kepada Allah, maka hendaknya dia segera menahan pukulannya. Jangan dia memukulnya pada saat dia sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hadis-hadis yang diriwayatkan dalam hal ini dhaifah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza daraba ahadukum khadimahu fa dzakara Allah farfa'u aydiyakum." Apabila salah seorang kalian memukul pelayannya, lalu dia berzikir pada Allah, angkatlah tangan-tangan kalian. Ya, jangan kalian melanjutkan pukulan kalian. Hadis ini Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukuminya dhaifun jiddan. Hadis yang sangat lemah sekali. Nah, yang berikutnya, alla yadhriba man la yaqilu ad-darba wa at-ta'dib. Jangan dia memukul anak-anak yang belum paham ketika dia dibukul. Ya. Sehingga dia tidak mengerti kenapa dia dipukul. Nah. Hah? Jangan kamu melakukan ini, dipukuli. Dia enggak ngerti. Lakukan lagi, dipukuli lagi. Melakukan karena dia enggak paham, ini kenapa dia dipukuli. Jadi dipahamkan. Ya. Kalau dia tidak faham, belum mengetahui sebab kenapa dia dipukul, berarti sama seperti majnun marfu'an hul qalam, ya, terangkat pena darinya, dalam artian dia belum bisa faham sehingga tidak diketahui tujuan kenapa dia dipukul. Nah, dari Sa'id bin Yazid bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menempeleng seorang anak kecil. Tempeleng asa'a ma'ahul adab laqmah. Tempeleng sekali tempeleng karena dia adabnya buruk. Ya mungkin cara nempelengnya bukan nempeleng wajah ya. Nempeleng bagian. Nah, kadang Syekh Mukbil kalau mukul ya anak tempeleng dari bagian belakangnya, bukan wajahnya. Nah, dara minha sabi' al-bisat kama tadur dawama. Maka ketika anak ini ditempeleng oleh Abdullah bin Zubair, anak ini berputar-putar di atas tikar atau di lantai seperti berputarnya poros air, terus berputar-putar dia. Hah? Karena sakitan mungkin ya. Lalu ada yang berkata pada tafalu hadza bighulam lam tajib alaihi al-ahkam. Kok kamu melakukan pada anak kecil? Belum wajib baginya hukum-hukum. Dia belum balik. Kenapa kamu memukulnya? Kata Abdullah bin Zubair, "Ra'aitu qad 'arafa ma yanfa'u mimma yadhurru." Aku melihat anak ini sudah mengetahui dan bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang memudaratkan. Fa'ahbabtu an uhsina adabahu. Dan aku ingin memperbaiki adabnya dia, akhlaknya dia. Nah. Ya. Oleh karena itu berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "In kana saghiran la yaqilu fala yadhribuhu." Jika dia masih kecil, belum berakal, jangan dia memukulnya. Jangan dia memukulnya. Saya biar kawan sampai sini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.